إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابعي التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني الحاضرين سيدنا جمعة رحمني ورحمكم الله. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala dan memujinya setinggi-tinggi pujian. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji hanya bagi Allah rabbil alamin. Kita bersyukur kepadanya dengan kenikmatan-kenikmatan yang sangat besar. Terutama nikmat hidayah, nikmat Islam, nikmat mengenali agama yang mulia ini. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di antara kewajiban agama adalah kita menyampaikan kebenaran. Kita menjelaskan kebenaran dan kita mengajak manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila salihah. Siapa yang lebih baik ucapannya dari mereka-mereka yang mengajak kepada Allah dan beramal saleh. Ikhwan ibn a'azakumullah. Kata An-Nawawi rahimahullah. Hada habibullah. Hada khiratullah. Hada waliyullah. Orang ini yang mengajak kepada Allah dan beramal saleh, yang Allah katakan waman ahsanu qawlan, siapa yang lebih baik ucapannya dari mereka yang mengajak kepada Allah dan beramal saleh, hadza habibullah, kekasih Allah, kecintaan Allah, hadza waliyullah, ini adalah waliyullah, hadza khairatullah, pilihan Allah Subhanahu wa taala. Maka sampaikan kebenaran, sampaikan al-haq. La takhafun laumata laim. Jangan takut cercaan siapapun yang mencerca. Jangan takut penentangan siapapun yang menentang. Jangan takut kepada makhluk. Takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan fillah na'azakumullahu muslimin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Keberanian adalah sifatul rijal. Keberanian adalah sifat seorang laki-laki. Sifat seorang sunni salafi. Sifat generasi pertama umat ini. Dan itu adalah sifat yang kita teladani. dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, wa kana asja'in nas. Rasulullah sallam adalah manusia yang paling berani. Ketika ada suara bergemuruh seperti pasukan berkuda yang datang, maka seorang sahabat khawatir keluar melihat apa yang terjadi. Ternyata Rasulullah SAW sudah lebih dulu dan sudah kembali. Tenang, tidak ada apa-apa. Subhanallah, beliau justru yang lebih berani dan lebih dulu melihat apa yang terjadi di luar sana. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, keberanian adalah sifat terpuji. Keberanian adalah sifat seorang da'i ahli sunnah. Keberanian adalah sifat salafus salih. Sifat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Qulil haqqa walau kana murran. Katakan kebenaran walaupun pahit. Katakanlah al-haq adalah al-haq. Al-batil adalah al-batil. Katakan yang benar adalah benar. Katakan yang salah adalah salah. Hanya takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena sifat jaban, sifat pengecut, sifat penakut adalah sifat yang rendah, yang sering menghalangi manusia dari kebenaran, sering menghalangi manusia dari keislaman, bahkan sering menghalangi manusia dari mengikuti sunnah demi sunnah, dan sering menghalangi seseorang untuk menyampaikan kebenaran. Ikhwani fiddin a'azakumullah, siapa mujahid yang dijuluki dengan benar-benar mujahid? Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyatakan afdalul jihad qaulul haqq 'inda sultanin jair. Sebaik-baik jihad adalah orang yang berkata kebenaran di hadapan penguasa yang zalim, tidak membawa pasukan untuk memberontak, tidak membawa kawan atau teman, dia berkata di hadapan penguasanya, engkau salah, engkau keliru, engkau menyelisihi kebenaran, engkau tidak adil. Ikhwanu fillah a'azzakumullah, afdalul jihad, sebaik-baik jihad. Saya khawatir pelajaran-pelajaran yang kita pelajari, tidak boleh memberontak, tidak boleh menentang penguasa, tidak boleh membuat kekacauan di masyarakat dan seterusnya, dikira bahwa kita tidak boleh menyampaikan kebenaran. La wallah, tidak demi Allah, kita wajib, khususnya para da'inya, para ustadznya, para kiainya, wajib menyatakan al-haq adalah haq di hadapan penguasa. Ikhwan ibn a'azakumullah, wala yuthirun nas, tetapi tidak membuat masyarakat kemudian bergejolak, tidak memprovokasi mereka untuk melawan, tidak memprovokasi mereka untuk khuruj alal hukam. Ikhwan fillah a'azzakumullah, ad-dinun nasiha. Ad-dinun nasiha, ad-dinun nasiha. Qulna liman ya Rasulullah? Ad-dinun nasiha, qulna liman ya Rasulullah? Lillahi, untuk Allah Subhanahu wa taala ikhlas. Wali kitabih, dalam rangka melaksanakan kitabullah Al-Qur'an. Wali rasuli, dalam rangka mengikuti sunnah rasulnya. Wali a'immatil muslimina wa'ammatihim, dan untuk para penguasa-penguasa muslim dan untuk seluruh masyarakat awamnya kaum muslimin. Ikhwani fi dinillah a'azzakumullah, siapa yang datang kepada penguasanya menasehatannya dengan dalil, menasehatinya dengan hujjah, menasehatinya dengan qaulul haq, maka inilah afdalul jihad. Apa resiko yang dia hadapi sendiri. Apa yang dia dapatkan dari penguasanya, dari resiko-resiko yang akan dia dapati, dia pikul sendiri. Inilah afdalul jihad. Yang penting kebenaran tercapai. Di masa penguasa yang memaksakan rakyatnya untuk menyatakan bahwa Quran itu makhluk, bukan kalamullah, maka sengaja seorang ulama berkata kepada anaknya, wahai anakku, nanti setelah sholat Jumat, engkau berdiri, engkau duduk di belakang, dan aku akan duduk di depan. Setelah selesai salat Jumat, tanyakanlah kepadaku tentang Quran. Aku khawatir kaum muslimin tidak mengerti tentang itu dan terbawa dengan fitnah. Maka selesai salat Jumat, anaknya dari belakang berkata, "Ya abati, wahai ayahku, madza taqulu fil Quran? Apa yang kau katakan tentang Al-Quran?" Beliau berdiri dan mengatakan, "Al-Quran kalamullah, ghairu makhluk." Al-Quran kalamullah, ghairu makhluk. Dengan tegas. Sehingga masyarakat paham bahwa itulah akidah ahli sunnah. Akidah para imam-imamnya, akidah para ulama'nya, akidah para pemimpin-pemimpin sunnah, para alim ulama. Walaupun tentunya kemudian beliau ditangkap. Sebagaimana Imam Ahmad ditangkap. Sebagaimana para ulama lainnya ditangkap. Kaum muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Tidak berkata pada masyarakatnya serang, tidak berkata pada masyarakatnya lawan, bukan. Hanya sekedar mengatakan al-haq adalah hak, al-batil adalah batil. Qulil haq walau kana murran. Ikhwan ibn na'azakumullah. Sebagian mereka takut kepada musuh yang mengancamnya dengan ancaman-ancaman sehingga tidak berani menyatakan kebenaran. Kata Allah mengatakan tentang rasa takut ini, innama dzalikumus syaitan yukhawifu awliya'a. Sesungguhnya itu adalah syaitan yang menakut-nakuti kalian dengan wali-walinya. Fala takhafuhum wa khafuni. Jangan kalian takut pada mereka, takutlah kepadaku. In kuntum mu'minin, jika kalian beriman. Sebagian lagi takut miskin, takut bangkrut, takut dipecat, takut enggak punya kerjaan. Maka Allah Subhanahu wa taala juga meluruskannya, asyaitan ya'idukumul faqr. Syaitan yang membayang-bayangkan kalian dengan kefakiran, wa ya'murukum bil fahsya, dan menyuruh kalian dengan fahisyah. Wallahu ya'idukum maghfirah minhu wa fadla. Sedangkan Allah menjanjikan ampunan dan menjanjikan keutamaan, menjanjikan dari Allah Subhanahu wa taala ampunan dan keutamaan. Ikhwan ibn a'azakumullah. Sebagian yang lain enggak berani berbicara al-haq karena takut cercaan orang yang mencerca. Maka Allah Subhanahu wa taala memuji generasi yang kata Allah, "Man yartadda minkum 'an dinihi fasawfa ya'ti Allah biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna adillatin 'alal mu'minin a'izzatin 'alal kafirin yujahiduna fi sabilillah la yakhafuna lawmata la'im." Kata Allah, "Ya ayyuhalladzina amanu," wahai orang-orang yang beriman, "man yartadda minkum," siapa di antara kalian yang murtad, kembali dari agamanya atau meninggalkan agamanya, berpaling dari agamanya, maka Allah akan gantikan kalian dengan generasi yang lain. Artinya Allah tidak berhajat pada kita, tidak berhajat pada kalian, tidak berhajat pada manusia. Kalau kalian semua murtad sekalipun, kalau kalian semua menjadi komunis sekalipun, kami akan gantikan, kata Allah, kaum yang lain. Kami akan gantikan generasi yang lain. Yang mereka ini, kata Allah, memuji generasi tersebut, yuhibbuhum wa yuhibbuna, mereka saling mencintai, adillatin alal mu'minin a'izzatin alal kafirin, mereka tegas terhadap orang kafir dan mereka lemah lembut sesama mereka, yujahiduna fi sabilillah, yang berjuang memperjuangkan agama Allah di jalan Allah, la yakhafuna lawmata la'im, tidak takut cercaan orang-orang yang mencerca. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka dengan ayat-ayat ini kita diajarkan untuk berani menyatakan al-haq adalah hak, yang batil adalah batil. Kita berani menyatakan ini adalah ayat Allah, ini adalah sunnah Rasulullah, dan ini adalah hak. Ikhwan ibn na'azakumullah. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa li jami'il muslimin. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam tasliman katsira. Alhamdulillah. Alhamdulillah alladhi hadana li hadha. Wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Ibadallah, kaum muslimin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala menceritakan dalam ayatnya tentang dakwah Nabi Musa. Fama amana li Musa illa dzurriyyatan min qaumihi. Tidak ada yang beriman kepada Nabi Musa kecuali keturunannya dari kaumnya. Ala khaufin min Fir'aun. Dengan rasa takut mereka kepada Fir'aun. Wa mala'ihim. Dan bala tentaranya. Wa inna Fir'aun la'alin fil ard. Memang Fir'aun adalah orang yang sombong di muka bumi. Wa innahu laminal musrifin. Dan dia adalah golongan yang melampaui batas. Ikhwan ibn azakumullah, di awal dakwah Nabi Musa, tidak ada yang beriman kecuali kerabatnya, dari turunannya, dari kaumnya. Itu pun ala takhawufin min Fir'aun wa mala'ih. Dengan rasa takut kepada Fir'aun dan bala tentaranya, ayyaftinahum, khawatir ditimpa fitnah, penyiksaan-penyiksaan, dan seterusnya, dan seterusnya. Artinya rasa takut itu barakallahu fikum kadang menghalangi seseorang untuk masuk Islam. Taib, kemana sisanya? Kepada yang lain, mana bangsa Qibti? Apakah hanya Bani Israel? Ikhwan ibn a'azakumullah, mereka takut kepada Fir'aun. Mereka lebih memilih untuk mentaati Fir'aun daripada mentaati Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya Nabi Musa alaihi salam. Tetapi ketika Allah telah menyelamatkan Musa dan pengikutnya dan menenggelamkan Fir'aun dan bala tentaranya, Allah kisahkan bahwa mereka adalah orang-orang yang sangat ingin sesungguhnya masuk Islam. Maka berduyun-duyun mereka masuk Islam. Rasulullah SAW menceritakan, "Uridat alayyal umam, ditampakkan padaku umat-umat. Faraitu an-nabiyya wa ma'ahu rajul, wan-nabiyya wa ma'ahu rajulan." والنبي وليس معه احد اتو النبي ومعه الرهط والنبي ليس معه احد. Aku melihat nabi yang pengikutnya 1-2 orang, aku melihat nabi yang pengikutnya tidak lebih dari 10 orang, dan aku melihat nabi yang tidak memiliki pengikut. Sampai kemudian nabi bersabda, faraitu sawadun azim, maka aku melihat hitam yang besar, menggambarkan jumlah manusia yang sangat besar. Fadhanantu annahum ummati, aku mengira bahwa itu adalah umatku. Ternyata qila li, dikatakan kepadaku, hadza Musa wa qaumuh, itu adalah Musa dan kaumnya. Lihatlah kisah ini. Yang tadinya ketika mereka masih takut, mereka dalam keadaan susah dan enggan masuk Islam, mereka lebih memilih untuk mengikuti Fir'aun karena takutnya membawa mereka pada kekafiran. Tetapi ikhwani fiddin a'azakumullah kum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Setelah Allah binasakan Fir'aun dan bala tentaranya, ternyata Musa adalah di antara nabi yang memiliki pengikut terbanyak setelah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ikhwani fiddin a'azakumullah, dalam ayat lain Allah berfirman, wa qala rajulun mu'minun min ahli fir'auna yaktumu imanahu. Bahwasanya kata Allah Subhanahu wa taala, ada seseorang yang beriman dari keluarga Fir'aun tetapi menyembunyikan imannya. Berkata, ataqtuluna rajulan an yaqula rabbi Allah. Apakah kalian akan membunuh seseorang hanya mengatakan Rabbku adalah Allah? Yani apa salahnya? Mengapa kau akan bunuh orang yang berkata Rabbi Allah? Waqad ja'akum bil bayyinati min rabbikum, padahal dia telah membawa kebenaran dari Rabb kalian. Ikhwan fillah na'azakumullah, asyahid bahwasanya Musa tetap menegakkan kebenaran walaupun menentang sekian banyak mayoritas bangsa Qibti dan Fir'aun, rajanya dan pimpinannya. Walaupun diancam dengan sekian banyak ancaman, tah Allah subhanahu wa ta'ala najjahu min Fir'aun wa mala'ih, Allah selamatkan Musa dan pengikutnya dari Fir'aun dan bala tentaranya. Kaum muslimin, fala takhafuhum wa khafuni, kata Allah, in kuntum mu'minin, jangan takut kepada manusia, takutlah kepada Allah jika kalian benar-benar beriman. Nasallahu ta'ala ayusabbitana ala dinih. Kita berharap pada Allah subhanahu wa ta'ala akan mengokohkan agama kita. agar menjadikan kita istiqamah di atas hak, agar kita bisa tetap di atas kebenaran walaupun badai menerjang, walaupun ancaman demi ancaman datang, walaupun semoga Allah menguatkan hati kita dan menguatkan iman kita. Fa nasallahu ta'ala yuthabbitana wa yuthabbitakum wa yuthabbitul muslimina jami'an ala tauhid wa sunnah. Wa nasallahu ta'ala ayyahdiyana wa yahdiyakum wa yahdi muslimina jami'an ila sawa'is sabil. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.